Okay. Yo. Besok banget buat semua Seremania Fianisi. Melangkai pelan-pelan om. Thank you. Ya. Wes. Yo iki kakek gedabrus, senengane gedabrus ya Om ya. Hendi plus Hendi Om.